يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita masih meneruskan tentang Al-Kansai. Dua kansun, dua perbendaraan harta. Yang satu merah, yang satu putih, emas dan perak, dari Romawi dan dari Pars. Ini janji Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau akan diberi oleh Allah dua harta yang sangat berharga ini, emas dan perak. Yang jadi masalah, kapan beliau mendapatkan dua harta tadi? Kapan Allah memberikan dua kansun tadi? Am fi hayatihi am ba'da mauti, apakah ketika beliau masih hidup atau setelah beliau wafat? Jawabnya ba'da mauti, setelah beliau wafat. Janji Allah tersebut diberikan setelah Nabi wafat. Berarti umatnya, umat beliau. Tetapi lafaz yang keluar dari lisan beliau adalah u'titu, aku diberi. Aku diberi dua kansun. Padahal yang diberi adalah umatnya. Karena ketika beliau masih hidup, belum seluruh Romawi dan Parsi ditaklukkan. Ataulah kita dari sini bahwa banyak ucapan-ucapan beliau yang lafadznya aku, tetapi yang dimaksud adalah umat. Dan hal seperti ini banyak. Oleh karena itu, tidak boleh kita selalu hanya berpatokan dari segi bahasa. Karena banyak yang dari segi bahasa, tetapi secara segi makna syar'i beda. Yeah. Lakin ma u'tiyat ummatuhu fahuwa kal mu'ti lahu, maka apa yang diberikan kepada umatnya seolah-olah diberikan kepada beliau. Li anna imtidada mulkil ummati la li annaha ummatun arabiyyatun kama yaquluhu al-juhar. Karena bertambahnya kekuasaan umat ini, kekuasaan umat Islam ini, itu adalah seluruh umat. Bukan seperti yang disangka oleh orang-orang jahil bahwa itu Arab, bahwa Islam itu Arab. Sebagian pendeta Yahudi dan Nasrani di zaman itu, zaman dahulu, tidak sanggup mengatakan kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan nabi, tidak sanggup. Karena bukti-buktinya begitu jelas, bertebaran di kitab Taurat dan Injil mereka. Mereka tidak sanggup untuk mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan nabi, tidak sanggup. Ya. Yeah. Jika mereka mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi, aib besar. Karena jelas sekali di Taurat dan Injil mereka. Oleh karena itu, mereka tetap mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Ini pendeta dan pastor waktu itu. Sezaman dengan Nabi atau beberapa tahun setelah Nabi wafat. Mereka tidak sanggup. Maka mereka tetap mengatakan bahwa Muhammad SAW adalah Nabi Rasul, tapi khusus bangsa Arab. Khusus bangsa Arab. Oh, sekarang jahil. Pendeta dan pastor hari ini jahil, begitu jahil. Yang dulu alim. Karena perubahan Taurat dan Injil dahulu tidak sedahsyat sekarang tentunya. Kan semakin lama semakin berubah, semakin lama semakin berubah. Dahulu masih banyak yang asli. Mereka mengatakan dengan jujur bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul Nabi Rasul, tapi dibatasi oleh mereka bangsa Arab, khusus bangsa Arab. Ini dijawab oleh mereka ketika Kaisar Romawi waktu itu mengatakan, jika kalian mengakui bahwa Muhammad SAW adalah Rasul, kenapa kita enggak ikut saja? Ya, Kaisar Romawi lebih jujur. Ya. Dijawab itu bangsa Arab. Kita bukan Arab, kita Bani Israel. Gitu. Kita orang Romawi. Ini yang mereka ucapkan. Dan ini pun kejahilan luar biasa. Rahmatan lil alamin. بل لأنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi yang benar bukan kekhususan bangsa Arab, yang benar adalah seluruh umat Islam ini. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh umat Islam ini. Sebab kalau khusus bangsa Arab, maka tentu tidak sampai ke timur, ke barat yang ada di negeri kita ini tidak akan dihitung. Kalau yang dimaksud nubuat beliau itu khusus Arab, khusus bangsa Arab. Kemudian kita baca matannya dulu. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan sungguh aku memohon kepada Tuhanku untuk umatku. Apa? Alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah, agar umatku tidak binasa karena tanah. Tanah ini al-jadab, al-qahat, kemarau panjang, paceklik, musim yang mendatangkan kebinasaan sebagaimana yang menimpa pada zaman Nabi Yusuf. Ya. 7 tahun. Nabi alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah agar umatnya tidak binasa secara keseluruhan karena kemarau panjang. Dan doa ini terkabul secara umum, ya. Kalau di sebuah negeri saja, di Ethiopia misalnya, di Bangladesh misalnya, mungkin secara umum semuanya, seluruh kaum muslimin di muka bumi ini semuanya ditimpa kemarau panjang dan binasa, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini permohonan Nabi dan sudah dikabulkan. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Aku juga memohon kepada Allah agar Allah tidak memberikan kekuasaan kepada musuh menguasai kaum muslimin secara keseluruhan. Dan ini terkabul. Ya, ini terkabul. Maka tidak pernah di satu zaman di mana seluruh kaum muslimin di jagat raya ini dikuasai oleh musuh semua. Tidak. Kalau satu negeri mungkin, satu dua negeri, misalnya Indonesia waktu itu selama beberapa abad dikuasai oleh Belanda misalnya, negeri muslim dikuasai oleh negeri kafir, mungkin. Yang tidak mungkin, yang dimaksud oleh Nabi, doa Nabi, seluruh kaum muslimin dikuasai oleh orang kafir, musuh dari kaum muslimin. Ini tidak mungkin. Fayastabiha bayadatahum, sampai ke akar-akarnya binasa semua, dikalahkan gitu. Ini tidak mungkin. Wa inna rabbi qala, dan sungguh Rabbku Allah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an, sungguh jika aku menetapkan satu ketetapan, memutuskan satu keputusan, fa innahu la yurad, tidak mungkin gagal, tidak mungkin tertolak, tidak mungkin tidak terjadi. Jadi jika aku memutuskan satu keputusan, pasti itu terjadi. Jika tidak terjadi, berarti Allah tidak mentakdirkan. Nanti akan dibahas oleh beliau. Berarti Allah mentakdirkan perzinahan, menghendaki pelacuran karena ada pelacuran. Berarti Allah menghendaki kekufuran karena banyak kekufuran di muka bumi ini. Berarti Allah menghendaki praktek perdukunan karena banyak praktek perdukunan di muka bumi ini. Jawab tidak. Loh, tadi katanya semua yang terjadi ketentuan Allah. Nanti akan dijawab oleh beliau bahwa ketentuan Allah dibagi, kehendak Allah dibagi dua, ya, syar'i dan kauni, kauni dan syar'i. Orang yang tidak faham kaidah ini bingung, dan dia mengatakan Allah menghendaki keburukan, ya, atau sebaliknya, terjadi sesuatu yang belum Allah rencanakan, yang tidak Allah kehendaki. Dua-duanya keliru, dua-duanya salah. Maka yang benar ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa betul itu kehendak, tapi bukan syar'i. Ya, karena kehendak Allah ada dua. Dan beliau bawakan dalilnya, tidak salah-salah. Ya, betul bahwa Nabi tidak secara sharih mengatakan takdir dibagi dua, kehendak Allah dibagi dua, enggak. Tetapi inilah para ulama bisa mengetahui apa yang kita tidak tahu. Kita jadi faham setelah diajarkan oleh para ulama. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin bi'amma. Ini jawaban Allah. Dan sungguh aku berikan kepadamu, kepada umatmu, bahwa aku tidak akan membinasakan umatmu dengan musim buruk, musim kering, musim kemarau secara umum. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fastabiha bayudatahu. Dan juga aku tidak memberikan kekuasaan kepada musuh di luar mereka, di luar kaum muslimin, di luar umatmu, sehingga musuh menguasai seluruh umatmu sampai semua dikuasai oleh musuh sampai ke akar-akarnya. Ini tidak. Walau istama alaihim man bi aktsariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha. Ini yang tidak dikabulkan. Ya. Apa satu sama lain saling membinasakan? Satu sama lain saling menyerang. Ini sunnatullah, ini ketentuan Allah, ini qada dari Allah, takdir dari Allah, kehendak dari Allah secara syar'i apa kauni? Iya, kauni. Ya, maka didahului oleh ucapan Allah, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Jika aku telah menentukan satu ketentuan, maka pasti terjadi. Pasti terjadi. Salah satunya ini yang tidak disukai. Jangankan kita, Allah sendiri tidak suka. Kan yang disukai oleh Allah semuanya kebaikan. Kaum muslimin ini saling menyerang, saling membinasakan kan tidak baik. Allah tidak menyukai secara syar'i. Yeah. Wasbi ba'duhum ba'da, satu sama lain saling menyerang, saling menawan, saling membinasakan, ini yang akan terjadi dan kita saksikan hari ini. Perang sama muslim. Ya, ini yang terjadi. Adapun kaum muslimin dikalahkan oleh musuh, habis binasa semuanya, tidak mungkin. Sudah dijamin oleh Allah, tidak mungkin. Yang mungkin apa? Sesama muslim. Ah, mari kita lihat syarahnya. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi amma. Hakadha fil asal. Asalnya seperti ini. Kalimatnya memang seperti ini. Maknanya bi mahlakatin amma. Binasa secara umum. Di sebagian naskah bi sanatin ammatin, dengan musim buruk secara umum. Kemudian beliau menerangkan apa itu as-sana. Ya, bukan tahun ya, yang dimaksud ini bukan tahun, tetapi musim buruk atau tahun-tahun yang buruk sini yang bisa membinasakan, yang bisa menghancurkan. Oleh karena itu Nabi pernah berdoa, Allahumma ij'alha 'alaihim sinin ka sini Yusuf. Ini doa buruk Nabi untuk kafir Quraisy. Doa buruk Nabi untuk kafir Quraisy. Mendoakan agar mereka ditimpa sinin, kemarau panjang, dan terjadi. Terjadi. Kafir Quraisy mendapatkan doa buruk dari Nabi, tetapi mereka tidak bertaubat. Tidak, mereka tidak masuk Islam. Akhirnya mereka dibinasakan dalam perang Badar. Ya, ini ucapan para imam menafsirkan doa Nabi. Ya, dari sini keluar beberapa hukum, di antaranya bolehnya mendoakan buruk untuk orang-orang kafir. Bahkan untuk sesama muslim boleh. Seorang muslim yang terang-terangan melanggar sunnah, terang-terangan membela bid'ah, maka boleh mendoakan buruk untuk orang seperti ini. Sebagaimana Nabi pernah mendoakan buruk kepada seorang yang tidak mau makan dan minum dengan tangan kanan, dia selalu dengan tangan kiri. Dinasihati oleh Nabi, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Orang ini ngeyel, tidak mau, dengan mengatakan, aku sudah terbiasa, aku tidak bisa dengan tangan kanan. Didoakan buruk oleh Nabi dan seketika tidak bisa mengangkat tangannya. Berarti doa buruk boleh. Yeah. Dalil lain banyak. Misalnya sabda Nabi alaihissalam, ittaqu da'watal madlu. Hati-hati kalian terhadap doanya orang yang engkau zalimi. Pasti doa buruk, enggak mungkin doa baik. Ya, berarti doa buruk boleh. Kemudian beliau membawakan apa yang Allah firmankan dalam suratul A'raf, "Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin." Sungguh kami telah timpakan kepada keluarga Fir'aun sinin. Beliau ingin membawakan beberapa ayat, beberapa hadis tentang sini yang dimaksud kemarau panjang. wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fa yadhbiha baydatahum la yusallitu alaihim aduwan wal adu li mumbahas. Apa itu musuh? Musuh adalah diddul wali, lawan kata wali itu musuh. Musuh adalah lawan kata wali. Ya, oleh karena itu orang-orang yang memusuhi wali Allah, adantuhu bil harb, aku umumkan perang dengan dia. Karena wali Allah kekasih Allah. Berarti kalau ada orang yang memusuhi wali Allah, berarti Allah ikut memusuhi dia. Ya, karena wali lawan katanya al-adu, musuh. Wa huwa al-mu'adi al-mubghid al-haqid, itu orang yang memusuhi, yang membenci, yang tidak ada rasa cinta, yang iri dan seterusnya, sifat musuh seperti itu. Wa a'da'ul muslimina huna hum al-kuffar, dan yang dimaksud musuh-musuh kaum muslimin di sini adalah orang-orang kafir, bukan setan. Setan lain lagi. Ya, bahwa setan itu musuh yang nyata, ya, tapi yang dimaksud dalam hadis ini bukan setan, tapi orang-orang kafir. Ya. Karena setan secara umum tidak memudaratkan kaum muslimin secara fisik, menyerang, membunuh, tidak. Secara umum, ya. Sedikit sekali orang mati, orang sengsara, binasa karena jin. Ada sedikit. Yang banyak karena manusia. Ya. Karena kekuatan manusia jauh lebih besar dari kekuatan jin. Ya. Kekuatan manusia terhadap sesama manusia ini lebih besar daripada jin secara umum. Ya. Ada orang mati karena jin 1-2 disantet. Kau bandingkan dengan bom. Nah, bom bisa ratusan ribuan. Bom dari siapa? Dari manusia. Gitu ya. Maka orang yang mencari kekuatan dari jin, orang yang bodoh. Karena kekuatan jin itu kalah dengan kekuatan manusia. Walihada qal min siwa anfusihim. Oleh karena itu Nabi bersabda, selain diri mereka, berarti orang kafir, di luar kaum muslimin, orang kafir. Kemudian baydoh, baydoh yang dimaksud di sini bukan telur, ya, telur baydoh juga. Ma yuj'alu 'ala ar-ra'si wiqayatan min as-siham, sesuatu yang dipakai di kepala dengan tujuan melindungi kepala itu dari anak panah. Ya. Jadi seperti topi besi begitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah yadhharu 'alaihim wa yaghlibuhum. Mengalahkan mereka. Mengalahkan, membinasakan kaum muslimin. Ini yang tidak mungkin karena sudah dijamin oleh Allah Rabbul Alamin. Idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Jika aku menentukan satu ketentuan, maka pasti terjadi, tidak mungkin gagal. I'lam anna qada'allahi naw'an. Kata beliau, ketahuilah bahwa qada'allah, qada', qadar, takdir sama. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, ditulis oleh Allah, dikehendaki oleh Allah sebelum sesuatu itu terjadi jauh-jauh hari. Bahkan sebelum langit dan bumi ini ada. Berapa? 50.000 tahun. Berarti jauh-jauh hari. Sudah dikehendaki oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah, dan sudah diciptakan oleh Allah. Artinya itu makhluk, ya, ciptaan Allah. Yang pertama, qada'un syar'iyyun qad yurad. Qada' yang syar'i, kehendak yang syar'i. Dan ini bisa tidak terjadi. Ya. Wa qad yuriduhum ma wa la yaqbalunahu. Kadang-kadang Allah menghendaki, ya, tetapi tidak terjadi. Gitu. Seperti Allah menghendaki manusia ini semua beriman, Allah menghendaki kaum muslimin semua sholat, Allah menghendaki kaum muslimin membayar zakat. Kenyataan tidak. Kenyataan banyak manusia yang kafir, banyak kaum muslimin yang tidak sholat, tidak bayar zakat. Padahal Allah menghendaki seluruh kaum muslimin sholat. Berarti ini qada' serapa, kehendak serapa? Syar'i. Karena secara syar'i tidak mungkin Allah menghendaki kekufuran, tidak sholat, tidak zakat. Nah, karena itu jika kita melakukan sebuah keburukan maksiat, kita tidak boleh mengatakan ini kehendak Allah. Ya. Tadi saya tidak sholat, ini kehendak Allah. Tadi saya minum khamar, ini kehendak Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Allah tidak pernah menghendaki kemaksiatan. Ya. Yang kedua, qada'un kauniyun la yurad wa la budda ayunfa. Qada' yang kauni, kehendak yang kauni, ini tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menolak. Pasti terlaksana. Wala budda ayunfa. Pasti. Ya. Oleh karena itu, apa yang disabdakan, apa yang diucapkan oleh Allah di hadis di atas, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Ya, bukan syar'i. Bukan syar'i. Kalau syar'i bisa tidak terjadi. Wa kullan al-qada'aini qada'un bil haqq, dan dua-duanya, qada' secara syar'i dan qada' secara kauni, dua-duanya qada' secara hak. Hak Allah menghendaki keimanan itu hak terjadi atau tidak terjadi. Yang kauni juga hak. Karena tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah melakukan sesuatu yang di luar al-haq. Ini dikumpulkan dalam sebuah ayat dalam surah Ghafir, wallahu yaqdi bil haq. Allah menentukan dengan hak. Semua yang dilakukan oleh Allah hak, mempunyai hikmah. Diketahui atau tidak diketahui oleh manusia. Ya. Diketahui atau tidak diketahui oleh manusia. Di sini salaf berdiri di tengah-tengah antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Apa kata Mu'tazilah? Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Perintah Allah, larangan Allah pasti ada hikmahnya. Dan diketahui oleh manusia. Manusia harus tahu. Ini salah, ini keliru. Asy'ariyah sebaliknya. Karena Asy'ariyah itu muncul dalam rangka menolak Mu'tazilah secara mujmal, secara keseluruhan. Oleh karena itu, apapun yang diucapkan oleh Mu'tazilah selalu diselisihi oleh Asy'ariyah. As-salaf berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, Mu'tazilah gulu ke kanan, Asy'ariyah gulu ke kiri. Ya, Mu'tazilah gulu ke kiri, Asy'ariyah gulu ke kanan. As-salaf berada di tengah-tengah. Apa kata Asy'ariyah? Allah merintahkan sesuatu, Allah melarang sesuatu, dan tidak ada hikmahnya. Suka-suka Allah, tidak ada hikmah. Jadi Allah melarang makan babi, ya memang Allah mau melarang saja. Tidak ada maksud apa-apa. Tidak ada arti apa-apa. Allah melarang zina, Allah melarang judi, Allah melarang mencuri. Ya memang Allah mau melarang saja. Allah menyuruh sholat, Allah menyuruh sujud, Allah menyuruh bayar zakat, haji. Memang Allah mau menyuruh itu. Tidak ada hikmah di balik itu. Ini keliru, ini batil. Mu'tazilah batil juga. Dua-duanya batil. Terlalu gulu. Asalaf berada di tengah-tengah. Karena Mu'tazilah mengatakan pasti ada hikmahnya dan itu diketahui oleh manusia. Adapun salaf mengatakan pasti ada hikmahnya tapi manusia tidak harus tahu. Tidak selamanya manusia tahu. Allah melarang kita membunuh. Kita tahu apa hikmahnya. Ya, kita tahu hikmah haramnya membunuh, haramnya mendzalimi orang, haramnya memperkosa, haramnya korupsi. Kita tahu hikmahnya. Ya, tapi haramnya babi misalnya. Haramnya darah. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Ya. Allah menyuruh kita bersedekah, kita tahu hikmahnya. Allah menyuruh kita berjihad, tahu hikmahnya. Tapi Allah menyuruh kita melempar jumrah, tahu hikmahnya? Tidak tahu. Mencium hadrat suhat, tahu hikmahnya? Tidak tahu. Tidak harus tahu, ayolah salah. Mu'tazilah harus tahu. Oleh karena itu, kalau tidak ketahuan hikmahnya apa, ditinggalkan oleh Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengutamakan akal daripada dalil. Jika dalil berhadapan dengan akal, akal yang dipakai. Ini Mu'tazilah. Ya. Begitulah selamanya. Ahlus sunnah wal jamaah as-salaf at-ta'ifatul mansurah fiqatun najiyah selalu berada di tengah-tengah di antara dua gulu. Gulunya khawarij dengan gulunya murji'ah, salaf berada di tengah-tengah. Ya. Khawarij mengatakan berzina kafir, gugur imannya semua, seluruh imannya gugur dengan zina, dengan minum khamar, dengan berjudi. Karena iman harus sempurna. Tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamar, tidak boleh berjudi. Gulu. Gulu. Murji'ah sebaliknya. Mau berzina, mau minum khamar, mau berjudi, iman tidak terpengaruh. Ya, maka imannya seseorang yang tidak pernah berzina dengan imannya para pezina sama. Sama-sama beriman kepada Allah, malaikat, kitab, hari akhir dan seterusnya. Ya. Orang yang rajin sholat dengan orang yang malas-malasan sholat, imannya sama. Imannya ahli maksiat dengan imannya para sahabat, bahkan imannya Rasulullah, imannya Jibril, sama semua. Dua-duanya keliru, dua-duanya gulu. Salaf berada di tengah-tengah. Apa kata salaf? Kalau sunnah wal jamaah, iman dipengaruhi oleh amal. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah ketika melaksanakan ketaatan, berkurang ketika melaksanakan kemaksiatan. Dia sholat, iman bertambah. Dia puasa, iman bertambah. Dia minum khamr, iman berkurang. Dan seterusnya. Ya. Selalu begitu salaf. Ummatan wasata. Umat yang pertengahan. Dan begitulah Islam. Umat Islam kan berada di tengah-tengah antara umat Islam ini berada di tengah-tengah antara iya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Yahudi terlalu gulu, Nasrani terlalu gulu, kaum muslimin berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah salaf satu firqah di antara 73 firqah berada di tengah-tengah di antara dua gulu. Kemudian beliau mencontohkan tentang qada yang syar'i. Kehendak yang syar'i. Yaitu yang terdapat dalam surah Al-Isra, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya." Dan Rabbmu Allah telah qada, telah menentukan, telah mentakdirkan alla ta'budu illa iyya. Bahwa jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Ini qada. Ini qada, kehendak Allah. Pasti terjadi? Tidak. Berapa banyak manusia yang tidak menyembah Allah atau menyembah Allah bersamaan dengan menyembah yang lain, musyrik. Padahal Allah telah qada, Allah telah menentukan bahwa kalian jangan menyembah selain Allah. Maka qada di sini bukan kauni. Li'annahu law kana kauniyan lakana kullun nasi la ya'buduna illa Allah. Jika qada di sini itu qada kauni, pasti terjadi. Tentu tidak ada satupun manusia yang tidak menyembah Allah. Seluruh manusia pasti menyembah Allah. Kenyataan tidak. Berarti qada di sini adalah syar'i, bukan kauni. Kemudian ayat tentang qada secara kauni juga terdapat dalam surah Al-Isra. Qala Allah Ta'ala, wa qadayna ila bani Israel. Kami telah qada, Allah telah qada, telah menentukan untuk bani Israel di dalam Al-Kitab, la tufsidunna fil ardi marratain, bahwa bani Israel akan berbuat kerusakan dua kali. Berbuat kerusakan, apakah Allah menghendaki kerusakan? Tentu tidak. Allah menghendaki al-mufsidin? Tentu tidak. Secara syar'i. Ya, dan ini terjadi. Ini terjadi. Bani Israel berbuat kerusakan. Karena Allah Ta'ala la yaqdi syar'an bil fasad. Secara syar'i Allah tidak pernah menghendaki kerusakan. Lakinnahu yaqdi bihi kaunan wa in kana yakrahuhu subhana. Secara kauni Allah menentukan, tetapi Allah tidak menyukai. Loh kok begitu? Itulah hikmah. Fa inna Allah la yuhibbul fasad wal mufsidin. Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menyukai orang-orang yang rusak. Lakinnahu yaqdi bidzalika lihikmatin balighatin. Kenapa Allah lakukan itu semua? Karena ada hikmah yang dalam. Ada hikmah yang dalam. Ada hikmah di balik itu. Siapa yang tahu? Allah. Mungkinkah kita tahu? Mungkin. Tapi mungkin saja. Mungkin tahu, mungkin tidak. Kalau tidak tahu, jangan memaksakan diri. Jangan seperti orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan harus tahu. Apa ini hikmahnya? Jadi semuanya harus tahu hikmahnya. Maka sering kita dengar, hikmahnya orang sujud, hikmahnya orang ruku, hikmahnya wudu, memaksakan diri. Padahal tidak tahu kita. Kenapa wajah dulu, kenapa enggak kaki dulu? Tahukah? Apakah ada hikmahnya? Tentu wajib kita mengatakan. Sebab kalau kita mengatakan tidak ada hikmahnya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, berarti Allah telah melakukan sia-sia. Allah telah menyuruh kita melakukan hal yang sia-sia. Karena mau kaki dulu, mau wajah dulu sama saja. Kenapa Allah mewajibkan harus wajah dulu, kaki terakhir? Pasti kita yakini ada hikmahnya, ada rahasianya. Tetapi kita tidak harus tahu. Dan jangan sok tahu. Banyak sok tahu. Maka terjadilah pengarangan. Ya, ngarah. Karena di wajah itu banyak, banyak dosanya kan. Mata, dosa mata, dosa mulut, ya, dosa hidung, dosa. Maka wajah dulu. Ya. Ini wahyu dari mana? Keterangan dari mana? Kalau ini datang dari Allah dan Rasulnya, tentu sami'na wa atha'na. Kalau tidak, bagaimana kita rajman bil ghaib, mengira-ira sesuatu yang ghaib. Kecuali manfaat shadaqah, manfaat berjihad, manfaat nikah, kita bisa menyaksikan bahkan merasakan. Allah dan Rasulnya menyuruh kita nikah, menyuruh kita berjihad, menyuruh kita shadaqah, dan manfaatnya jelas, hikmahnya jelas. Tapi wudu kita tidak tahu, tayamum kita tidak tahu. Tapi sekali lagi, wajib bagi kita meyakini ada hikmah. Oleh karena itu Allah menciptakan iblis,

Tapi sekali lagi, kita tidak wajib tahu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kita salat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Lebih utama mana antara tauhid dan manhaj? Jawab manhaj. Manhaj yang benar pasti insyaallah tauhidnya benar. Ketika manhajnya benar, tauhidnya pasti akan benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, muamalahnya benar dan seterusnya. Kalau tau salah maka kesalahan seorang manusia, ketergelinciran seorang manusia, pasti tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Bukan kesalahan manhaj seperti kesalahan orang Mu'tazilah, kesalahan orang Jahmiyah, Jabariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Khawarij. Ini kesalahan manhaj. Walaupun mereka belum pernah berzina, belum pernah minum khamar, belum pernah berjudi, belum pernah meninggalkan sholat, tetapi kesalahan mereka sangat besar, yaitu kesalahan manhaj. Adapun tauhidnya benar, manhajnya tidak benar, maka seperti yang kita lihat bagian kaum muslimin, apa yang mereka pelajari kitab tauhid, rububiyah semua sifat benar, ya. Kemudian sifat sholat Nabi Syahalbani dipelajari. Salatnya mengikuti sunnah Nabi, tapi mengkafir-kafirkan penguasa, mencaci maki penguasa. Manhajnya tidak benar, tidak mengikuti manhaj para sahabat. Adakah para sahabat mencaci maki Hajjaj bin Yusuf? Jadi sebagai penguasa hari itu yang banyak tidak disukai oleh para sahabat, tidak. Ya, maka manhaj lebih besar. Ketika didolimi, apakah mendoakan kebaikan lebih baik nilainya dibandingkan dengan mendoakan keburukan bagi orang yang mendolimi tersebut? Iya, mendoakan kebaikan lebih baik daripada mendoakan keburukan. Tetapi mendoakan keburukan boleh. Ya. Rizki dan agama yang dianut manusia, apakah termasuk qadha syar'i atau qawli? Ketika itu kebaikan ada hubungannya dengan pahala dan dosa, maka itu syar'i. Ketika tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa, maka itu qawli. Yang pasti terjadi, yang sudah terjadi, itu qawli. Yes. Terjatuh, kepleset, dipecat dari kerjaan dan seterusnya, ini kan tidak ada hubungannya dengan pahala dosa, maka itu kauni. Adapun ketinggalan sholat berjamaah, berjudi, minum khamar, ini syar'i. Yes. Karena Allah tidak mungkin menghendaki zina, khamar, judi dan seterusnya. Apakah mencari barang yang hilang di masjid dilarang secara mutlak? Mengumumkan. Saudara-saudara, siapa yang melihat arloji saya hilang di masjid ini, merek ini, ini. Adapun antum diem saja nyari. Ya boleh, ya. Maksudnya nggak perlu dicari, ya. Itu hilang di sini nggak perlu dicari, ya. Salah paham. Siapa yang dimaksud dengan ulama dzahiriyah? Bukan ya, dzahiriyah ini bukan ulama. Mazhab dzahiriyah yang dimaksud bukan seperti yang kita bayangkan berdasarkan dzahirnya secara mutlak, tidak. Tidak. Daud al-Dhahiri atau Ibn Hazm muridnya dikenal sebagai ulama yang berpegang pada dzahir, tetapi tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang dzahiriyah hari ini. Jadi semuanya secara dzahirnya. Ya. Banyak sabda-sabda Nabi yang dimaksud, tetapi tidak secara dzahirnya. Seperti Nabi mengatakan, jangan kalian sholat asar sebelum sampai benteng Bani Quraidah. Ini para sahabat tidak semuanya memahami secara zahir. Berarti walaupun sudah maghrib, jangan sholat asar. Karena Nabi menyuruh kita sholat asar di benteng Bani Quraidah. Sebagian sahabat mengatakan, maksud Nabi kita disuruh cepat-cepat agar sampai benteng Bani Quraidah sebelum maghrib. Jadi sholat asar di Bani Quraidah maksudnya seperti itu. Maka berselisih kan dua sahabat. Kaum Qadariyah meyakini bahwa semua yang dilakukan manusia murni kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Sementara Jabariyah yakin bahwa apa yang dilakukan manusia semuanya kehendak Allah, manusia hanya seperti robot. Bagaimana kita yang berada di tengah-tengah akidah ini? Itu tadi. Bahas apa ini? Kauniyah apa syariah? Kalau kauniyah betul, semuanya kehendak Allah. Kalau membahas tentang syariah, maka Allah tidak pernah menghendaki kecuali kebaikan. Ya, yang baru kita bahas itu menjawab pertanyaan tadi. Ada dua kehendak, kauniyah dan syariah. Jabariyah tidak. Semuanya kehendak Allah, semuanya ciptaan Allah, semuanya Allah yang berperan, manusia seperti robot semua. Maka orang yang sedang sholat berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk sholat. Orang yang sedang minum khamar, maka dia sedang dipaksa oleh Allah untuk minum khamar. Jelas ini sesat dan menyesatkan. Wanita akalnya kurang, apakah memahaminya hanya sebatas urusan saksi dalam surat hutang, atau secara umum memang wanita pemahaman mereka terhadap Islam kurang dibanding pria? Kenyataan seperti itu. Bahwa saksi wanita itu separuh dari laki-laki. Jika ada pernikahan maka sah dengan dua saksi laki-laki. Kalau wanita maka harus empat. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Adapun contoh lain banyak. Kita lihat di antara para nabi dan rasul tidak ada yang wanita. Dan gitu. Kemudian sabda nabi, banyak laki-laki yang sempurna, sedikit wanita yang sempurna. Kita akan menyaksikan di dunia ini, lihat presiden di muka bumi ini, kebanyakan laki-laki. Yeah. Mereka yang teriak-teriak emansipasi di negaranya, presiden umumnya laki-laki. Sedikit sekali yang wanita. Menteri, pejabat, yang ahli ini itu umumnya laki-laki. Wanita ada. Rijalul hadis, maka disebut rijalul hadis. Ya, yeah. Tidak ada nisaul hadis. Apakah tidak ada wanita? Ada sedikit. Ada sedikit, umumnya laki-laki. Maka laki-laki itu simbol kemuliaan, keberanian. Bagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan, jika Rasulullah bersabda, maka itu yang aku pegang. Jika para sahabat berkata, itu yang aku pegang. Tapi bukan kata Nabi, bukan kata sahabat, tapi setelah itu, maka dia laki-laki, aku laki-laki. Dia laki-laki, aku laki-laki. Artinya dia bisa ngomong, saya juga bisa ngomong. Kalau bukan Nabi, kalau bukan kesepakatan sahabat. Ini adil. ucapan beliau sangat adil, bahwa kita tidak boleh takut apabila kita punya ilmu. Ya, yang kita harus tunduk adalah ucapan Rasulullah, kemudian kesepakatan sahabat. Salah satu hikmah sedekah, ada yang bilang untuk memancing rizki yang lain. Benarkah? Bolehkah bersedekah dengan niat mendapatkan rizki yang lebih besar? Ini memang firman Allah, sabda Nabi. Banyak sekali ayat-ayat, sabda-sabda Nabi yang menggemarkan kita bersedekah akan dibalas dengan 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, dan seterusnya. Tentu kita beriman dengan janji Allah dan Rasulnya, boleh kita lakukan. Yang tidak boleh memastikan, yang tidak boleh memastikan, ini rajman bil ghaib. Karena hal ini kan ghaib, kita hanya bisa memohon, mengharap, menantikan, memastikan tidak boleh. Bapak lagi butuh uang ya, berapa? 100 juta. 100 juta bagi 10 berapa? 10 juta. Sekarang bapak sudah dapat 10 juta. Ya, tunggu nanti 2 bulan dapat 100 juta. Ini harus mengambil baik. Mana wahyu mengatakan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi? Bahkan di dunia ini juga tidak ada dikatakan. Di akhirat, dunia dan akhirat. Kan bukan dunia saja, dunia dan akhirat. Kalau di dunia tidak dibalas, ya tentu di akhirat. Kalau ibadah itu ikhlas, Allah menerima. Kalau tidak ikhlas, Allah tidak menerima, bagaimana? Maka tidak boleh memastikan. Bagaimana hukum orang yang biasa pulang kerja sore dan sampai di rumah di awal isya dan belum salat maghrib? Apakah ini termasuk alasan syar'i untuk menjamak sholat? Kalau tiap hari seperti itu, saya kira tidak ya. Karena kalau tiap hari seperti itu kan bisa diperhitungkan. Berhenti di sini atau naik kendaraan ini, ya apalagi di negeri kita ini, Jakarta ini, masjid di mana-mana, tidak boleh. Kecuali sekali waktu. Kita tidak tahu naik kendaraan umum, berhenti di mana kita nggak tahu, mungkin. Tapi kalau setiap hari tidak. Ya. Burukkah orang yang mengerjakan salat malam dengan harapan diberi oleh Allah pekerjaan yang halal sebagai pengganti pekerjaan yang haram yang sedang dijalani? Mohon saja kepada Allah, mohon saja kepada Allah, ya, jangan tukarkan amalan akhirat dengan amalan dunia, kecuali yang memang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin panjang umur maka silaturahim. Siapa yang ingin diperluas rezekinya, silaturahim. Ini kan sabda Nabi. Siapa yang ingin disembuhkan penyakitnya, sedekah. Ini kan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tentu boleh kita yakin. Tetapi siapa yang ingin dapat pekerjaan lebih baik, salat tahajudlah. Kan mana dalil? Kan enggak ada. Adapun salat tahajud, kita memohon pahala dari Allah, balasan dari Allah. Kemudian setelah salat tahajud, kita mohon diberi pekerjaan yang baik, atau di sela-sela salat tahajud ketika sujud kita memohon kepada Allah supaya diberi pekerjaan yang baik, tentu itu boleh. Tolong jelaskan tafsir surat An-Nur ayat 2-5, terutama tentang zina. Apa maksudnya zina hati, zina mata, atau seperti apa? Tidak. Yang diancam cambuk, zaniyat wa zani fajridu, orang yang berzina, baiklah perempuan dan laki-laki, maka jilidlah, cambuklah. Yang dimaksud zina farji. Kan kata Nabi alaihi salatu wassalam, mata, tangan, kaki itu ada bagian zinanya. Maka zina mata dengan melihat, zina tangan dengan meraba, zina kaki dengan berjalan, dan seterusnya, dan semuanya itu dibenarkan atau tidak oleh farjinya. Oleh karena itu yang dimaksud zina dalam kaidah syar'i dengan farjinya. Bahwa zina mata ada, zina hati ada, tetapi itu bukan zina yang terancam oleh surat An-Nur tadi. Ya. Allahu a'lam. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah.